te apa salah malas gue nganti dungane wong patah hati sing ban bendang itu ganti apa? Gampang. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Wah, lha iki sadis banget lho, Gus. Gunung. Dungane ya. Wah, ampun. Cepet berarti ikhlas. Luar biasa ini Mas ya. Yeh, kita nyanyi bareng-bareng. Cidro, ayo. Mandoko menjadikan matur suwun. Kan diko jenang tempol dan sangat bener. Sebulan saat dungi bila telepon aku ngelikan. Siap. Kembang wangi gerunding dada. Come on. kebebasan dan resno orang kira saiki ne citra orang kira saiki ne citra hey, hey, hey, hey, hey. Terima kasih Pak Ipong, saya mohon pamit lanjut sampai subuh dengan Mas Didi Kempot. Tepuk tangan untuk Gus Miftah. Luar biasa, terima kasih.